Khas untuk anda, marah bukan sifatku. Tidak pernah memintamu untuk mengasihiku, dan apa tak lagi mengasihaniku juga tidak sama sekali. Ku sedar sebenarnya kita bertanya, cuma satu arah serta satu tujuan, mencari keberkatannya. Aku terkenangkan saat manis dulu, tak pernah kau meninggi suara bila bertanya. Keras hanya laluanku, lembut tetap di dalam hati. Marah habis setakat itu, tak ku biar berpanjangan. Semua sekali. Aku terkenangkan saat manis dulu, tak pernah kau meninggi suara bila bertanya. Keras hanya laluananku, lembut tetap dalam hati. Marah habis setakan itu, tak ku biar berpanjangan. Biar aku berdiam diri dengan hati yang remuk reda. Kau tak usah lagi bertanya. Suara aku masih mampu tersenyum walau hati terluka. Mungkin hari ini bukan untuk aku, esok belum tentu. Terima kasih semua. Marah bukan sifatku. Thank you. Track terdepan lagi. Okey. Boleh. Boleh. Semua domo akustik terbaik. Terbaik. Tak pernah kau